bahagiamu kan datang menjelang. Kau dan dia selamanya menyatu, engkau memberi ruang aku masuk ke dalam dirimu yang telah berdua. Aku takut terjatuh terlalu dalam. Sadarkah aku dan kamu terlalu jauh, terlalu jauh. Hari bahagiamu kan datang menjelang, kau dan dia selamanya menyatu, engkau memberi ruang aku masuk ke dalam hidupmu yang telah berdua. Aku takut terjatuh terlalu dalam. Sadarkah aku dan kamu terlalu jauh, terlalu jauh. Aku takut terjatuh, jatuh.